Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembacaan kita pada kitab Al-Jami' As-Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Terakhir kita membaca hadis Al-Miqdad Ibnul Aswad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sa'ida laman junnibal fitan. Innas sa'id laman junnibal fitan. Innas sa'id laman junnibal fitan wa laman ibtuliya fa sabara fawahan." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang bahagia, orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Barang siapa diuji dia sabar, sungguh menakjubkan urusannya. Demikian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menghabarkan kepada kita bahwa selamat dari fitnah itu adalah sebuah perkara yang sangat-sangat ya berharga. Selamat dijauhkan dari fitnah adalah ya perkara yang sangat ya diharapkan oleh setiap orang. Oleh karena itu tidaklah seseorang dijauhkan dari fitnah melainkan dia harus menempuh sebab-sebabnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innas sa'id laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang benar-benar bahagia adalah orang-orang yang dijauhkan. Siapa yang menjauhkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemarin telah kita sebutkan di antara ya, perkara yang apabila dilakukan dan dikerjakan oleh seorang hamba, maka dia akan dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah. Yang pertama, apa yang pertama? Iya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nyatat insyaallah masih ingat karena ada catatan. Iya. Kata para ulama, iya. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayyiduhu. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ilmu itu buruan dan tulisan itu ikatannya. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ikat buruan Anda itu dengan tali yang kuat. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuha. Termasuk kebodohan engkau sudah dapat buruan namun kau biarkan buruan itu apa? Lari. Iya. Maka orang yang mencatat ilmu lebih baik dari yang tidak mencatat. Pertama, bertakwa kepada Allah. Allah menjamin siapa saja yang bertakwa maka Allah akan berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kedua, Bapak? Iya. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ini juga mengingatkan kita dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni tarikun fikum ma in tamasaktum bihima." Sungguh aku meninggalkan di tengah-tengah kalian syai'aini, dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengannya, lan tadillu ba'di abada. Kalian enggak akan tersesat selamanya. Kitabullah wa sunnati. Kitabullah yaitu Al-Quran dan sunnahku. Ini yang kedua. Yang ketiga, berpegang teguh dengan Al-Jamaah dan yang menjauhi perpecahan. Ini yang ketiga. Yang keempat, kembali kepada ulama. Di masa fitnah maka kita kembalikan kepada ulama, bersama para ulama, dikembalikan kepada ulama, berjalan bersama para ulama. Nah, yang berikutnya, hah? Sabar, ya. Kemudian tidak tergesa-gesa dalam bertindak, berucap. Yang terakhir apa? Iya, berdoa kepada Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Pererat hubungan kita dengan Allah. Al-ibadah fil haraj kal hijrati ilayya. Beribadah di masa haraj, kata Nabi, seperti hijrah kepadaku. Di masa fitnah, fitnah peperangan, pembunuhan, dia beribadah, maka itu seperti nam hijrah kepadaku. Itu diantara ya perkara yang ya apabila ditempuh oleh seorang hamba di masa-masa fitnah, insyaallah bi taufiqillah hamba tersebut akan selamat. Kita lanjutkan bab al-inhiyaz waqtal fitnah, bergabung di masa fitnah ila ta'ifatil mansurah, kepada ta'ifah al-mansurah. Nah, Syekh Muqbil membuat bab, saya ulangi, bergabung bersama ta'ifah al-mansurah di waktu fitnah. Lalu beliau membawakan hadis dari Imran bin Husain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya. Hadis Imran bin Husain rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq zahirina 'ala man nawa'ahum hatta yuqatila akhiruhumul masih ad-dajjal. Akan terus ada ta'ifah, sekelompok, sekelompok jadi berarti kecil, dari kalangan umatku, mereka berperang di atas al-haq, zahirin, nampak, ala man nawa'ahum, terhadap orang yang menyelisihi mereka. Hatta yuqatila, sehingga orang terakhir dari kelompok ini, orang terakhir dari kelompok ini, Ta'ifah Mansurah, yang memerangi Masih Ad-Dajjal. Ya. Kata Nabi, hatta yuqatila akhiruhum, orang terakhir dari Ta'ifah Al-Mansurah, merekalah yang memerangi Masih Ad-Dajjal. Berarti kita pahami, yang memerangi ya Dajjal, fitnah Dajjal, ketika itu mereka adalah Ta'ifah Al-Mansurah. Nah, ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umatnya tidak akan seluruhnya menyimpang. Dari masa ke masa sampai akhir zaman ada sekelompok ta'ifah. Ta'ifah itu kelompok kecil. Kelompok ini tidak ya harus satu tempat, kata para ulama. Kadang bertempat-tempat. Satu negeri ya ada, satu negeri yang lain ada. Tidak harus satu tempat saja. Tetapi mereka adalah ta'ifah. Ta'ifah itu sedikit apabila dinisbatkan dengan ya jumlah manusia yang ada di tempat tersebut. Akan terus ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ifah yuqatilun, mereka senantiasa memerangi, memerangi orang-orang kufar, memerangi kebatilan, memerangi kesyirikan, ya, kesesatan, kebid'ahan, alal haq, ya, memeranginya di atas al-haq, zahirin, mereka nampak, tidak sembunyi-sembunyi, zahirina ala man nawa'ahum, nampak, ditolong oleh Allah terhadap orang yang memerangi mereka. Dalam riwayat yang lain dengan redaksi la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum, tidak akan membahayakan mereka walaupun mereka sedikit, orang-orang yang menyelisihi mereka, orang-orang yang ya menghinakan mereka, tidak akan membahayakan. Itu dalam sebagian riwayat. Hatta yuqatila, kata Nabi, dan Ta'ifah Al-Mansurah inilah yang nanti yang memerangi Masih Ad-Dajjal. Demikian. Perhatikan hadis ini dijadikan dalil oleh Asy-Syaikh Muqbil ya bergabungnya di masa waktu fitnah kepada kelompok yang ditolong. Kenapa? Karena jelas di masa terjadinya fitnah, berbagai fitnah, maka ya kita jika ingin tertolong, selamat, tidak lain adalah bergabung bersama mereka. Nah, ini diantara perkara yang harus kita lakukan di masa fitnah. Ketika fitnah penyimpangan, berbagai fitnah kerusakan di muka bumi, ya, dengan siapakah kita bergabung? Ya, dengan siapakah kita berteman? Tidak lain dengan mereka yang disebutkan oleh Nabi, yang dari masa ke masa mereka akan terus ada. Ta'ifah al-Mansurah, kelompok yang ditolong. Maka benar apa yang disebutkan oleh Syekh Mukbil, di masa fitnah, ya, seseorang wajib untuk bergabung, inhiyaz, ya, masuk ke dalam at-ta'ifah al-mansurah. Nah, sekarang permasalahannya siapa itu at-ta'ifah al-mansurah, ya kan? Karena ya banyak kelompok yang menamakan dirinya apa? Ta'ifah al-mansurah. Orang-orang khawarij mengklaim mereka ta'ifah al-mansurah. Iya. Orang-orang ahli bidah juga mengklaim mereka ta'ifah al-mansurah. Iya, ini ta'ifah al-mansurah, ini ta'ifah al-mansurah, yang ini organisasi ta'ifah al-mansurah, yang ini juga sama. Lalu saya gabung kemana? Semuanya ta'ifah al-mansurah, kan begitu. Sekarang yang benar-benar ta'ifah al-mansurah yang disebutkan dalam hadis itu yang mana? Mana yang asli, mana yang apa? Ya, imitasi, ya. Nah, yang benar-benar at-ta'ifah al-mansurah, mana yang cuma slogan, seruan saja. Nah, ini yang terpenting bagi kita sekarang. Mengetahui sifat-sifat, hakikat ta'ifah al-mansurah. Dan ternyata dijelaskan oleh para ulama siapa itu at-ta'ifah al-mansurah. Di antaranya Al-Imam Ibnul Mubarak menyebutkan, hum indi ashabul hadis. Mereka itu menurutku ta'ifah al-mansurah adalah ashabul hadis, ahli hadis. Ashab al-hadis, para ahli hadis, pembawa hadis. Ucapan ulama yang kedua, berkata Ali ibnul Madini. Ali ibnul Madini. Ali ibnul Madini adalah salah satu dari gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Beliau berkata hum ashabul hadis, mereka ta'ifah al-mansurah adalah ashabul hadis. Walladzina, beliau tambahkan, kalau tadi Ibnu Mubarak mengatakan ashabul hadis saja, tapi beliau menambahkan walladzina yata'ahaduna madzahib ar-rasul, mereka yang senantiasa menempuh jalan Rasul, dan mereka yang senantiasa menempuh, menjaga jalan Rasul. Wayadubbuna anil ilmi, dan mereka senantiasa membela ilmu, ilmu agama, kebenaran. Ucapan ulama yang ketiga, berkata Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Berkata Imam Ibnu Hanbal, in lam takun hadhihi ta'ifah al-mansurah ashab al-hadith, fala adri manhum. Jika ta'ifah al-mansurah ini bukan ahli hadis, ashabul hadis, saya tidak tahu siapa lagi mereka. Saya ulangi, jika Thaifah al-Mansurah itu bukan ashabul hadis, maka aku tidak tahu siapa mereka. Maknanya mereka itu ashabul hadis. Thaifah yang disebut oleh Nabi, la tazalu thaifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khazalahum wala man khalafahum. Mereka itu ashabul hadis. Nah, ucapan Imam Ahmad ini dijelaskan oleh Al-Imam Qadhi Iyad. Beliau mengatakan innama arada Ahmad, Imam Ahmad menginginkan dengan ashabul hadis itu maksudnya adalah ahlus sunnati wal jamaah. Mereka itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Waman ya'taqid madhhab ahli hadis, dan orang yang meyakini madhabnya ahli hadis. Itu yang dimaksud oleh Al-Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad memaksudkan dua, ahlus sunnah wal jamaah dan orang-orang yang mengikuti madhabnya ahli hadis. Kemudian supaya lebih lengkap penjelasannya, kita nukilkan yang keempat dari ulama. Qala Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Siapa itu Thaifah al-Mansurah? Dalam risalah beliau, ketika menyebutkan hadis ini, beliau menjelaskan, mereka itu hum fi akhiriz zaman ghuraba. Thaifah al-Mansurah itu adalah kelompok yang asing di akhir zaman. Alladzina yuslihuna ma afsadan nasu minas sunnah. Mereka Thaifah al-Mansurah adalah orang-orang yang senantiasa mengadakan perbaikan terhadap sunnah-sunnah Rasul yang telah dirusak oleh manusia. Mereka adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan, menghidupkan sunnah, mengagungkan sunnah. Iya. Yang telah dirusak oleh manusia. Hum, masih sifat Thaifah al-Mansurah, alladzina yafirruna bidinihim minal fitan. Mereka Thaifah al-Mansurah adalah orang-orang yang lari dari fitnah. Orang-orang yang lari dari fitnah dengan agama mereka. Iya. Nah, itu diantara sifat mereka. Jadi kalau kita mau urutkan Thaifah al-Mansurah itu dari ucapan para ulama, atau kita simpulkan bahwa Thaifah al-Mansurah yang pertama apa? Ashabul hadis. Siapa itu ashabul hadis? Mereka para ulama. Nah, yang mengerti hadis, mengerti ilmu hadis, mengerti riwayat hadis, makna hadis, mereka yang senantiasa berjalan di atas hadis-hadis Rasul, ashabul hadis. Ini Thaifah al-Mansurah. Yang kedua, dari penjelasan para ulama tadi bisa kita pahami bahwa Thaifah al-Mansurah mereka adalah orang-orang yang berjalan bersama ahlul hadis. Kedua ini sebagaimana tadi disebutkan ya oleh Imam Ali Ibn al-Madini, mereka yang menjaga madhab Rasul. Ya. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas madhab Rasul. Ya. Artinya di atas sunnah Rasul. apa yang dikerjakan oleh Rasul senantiasa mereka kerjakan. Iya, tidak pernah meremehkan sedikit pun dari sunnah Rasul. Dan mereka tidak pernah melihat ini sunnah atau wajib, mustahab atau mandub. Selama itu sunnah Rasul, mereka berupaya sekeras mungkin untuk mengerjakannya dan tidak meremehkannya. Mereka lah Taifah al-Mansurah. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, tadi disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad, mereka itu adalah ahli sunnati wal jamaah. Yang berapa ini? Yang ketiga ya. Nah, kemudian yang keempat, mereka itu adalah orang-orang asing, minoritas Islam. Asing di kaumnya, di negerinya. Mereka itu orang yang sedikit jumlahnya. Ini di antara sifat At-Ta'ifah Al-Mansurah. Yang berikutnya, kelima, mereka itu orang-orang yang senantiasa mengadakan apa? Perbaikan. Iya, memperbaiki sunnah Rasul yang telah dirusak oleh manusia. Menghidupkan sunnah Rasul, mengagungkan sunnah Rasul. Nah, yang keenam, mereka adalah orang-orang yang lari, senantiasa lari dari berbagai fitnah. Nah, ini pembahasan kita dalam kitabul Jadi siapa saja seseorang yang lari dengan agamanya, ya, orang yang memiliki agama yang benar, pasti dia ingin lari dari berbagai fitnah. Bukan malah menyempurnakan diri. Melihat manusia rusak. Melihat zaman yang penuh dengan kerusakan, ya, penyimpangan, kebid'ahan, syubhat di mana-mana. Belum lagi maksiat. Ya. Yang bertebaran di mana-mana, ia ingin, ya, lari dari itu semua, dan dia bergabung dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Taifah Al-Mansurah yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi, ya, kita akan tahu At-Taifah Al-Mansurah dengan mengetahui sifat-sifatnya. Dan tentunya ada detailnya, lebih detail lagi, namun itu pembahasannya secara khusus, ya, secara khusus. Namun itu kita simpulkan dari ucapan empat imam yang sudah tadi kita sebutkan. Iya. Nah, itulah At-Ta'ifah Al-Mansurah. Dengan kita mengetahui sifatnya, kita akan tahu, oh ini, mereka ini Taifah Al-Mansurah, bergabung bersama mereka. Nah, jadi Taifah Al-Mansurah itu diketahui dengan sifatnya, bukan hanya sekedar nama. Nama banyak yang mengaku, tapi belum tentu semuanya memiliki sifat yang tadi telah kita sebutkan. Iya, merek boleh sama, tapi isinya belum tentu apa? Sama. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, "I'rifil haqqa ta'rif ahlah." Pelajari dulu kebenaran, pelajari sifat-sifatnya. Kalian akan tahu siapa yang di atas kebenaran orangnya. Oh, si fulan, si fulan, si fulan. Demikian. Ya, itu tentang At-Ta'ifah Al-Mansurah. Dan perlu kita ketahui, nah, agar kita menjadi At-Ta'ifah Al-Mansurah adalah kita mengerjakan sifat-sifat tadi. Agar kita menjadi At-Ta'ifah Al-Mansurah adalah dengan kita mengerjakan sifat-sifat yang tadi telah disebutkan oleh para ulama. Tidak perlu kita membuat sebuah kelompok Taifah Al-Mansurah, atau membuat sebuah organisasi At-Taifah Al-Mansurah. Bahkan kaosnya saya Taifah Al-Mansurah. Ya. Taib. Namun apabila nama tersebut ya tidak sesuai dengan sifat-sifat yang telah disebutkan tadi oleh para ulama, percuma. Ya. Semua orang bisa mengaku Taifah Al-Mansurah, tapi tidak semuanya benar-benar termasuk At-Taifah Al-Mansurah. Sering kita dengar penyair Arab mengatakan kullun yadda'i waslan bilailah. Semua orang mengaku bahwa dia punya hubungan dengan Laila. Saya kekasih Laila yang satu, saya, semuanya mengaku. Tapi ya, masalahnya kekasih Laila itu cuma satu. Nah, yang mana yang benar-benar kekasih Laila ini? Mana yang benar-benar Taifah Al-Mansurah? Akan diketahui dengan sifat-sifatnya. Sehingga seseorang ketika dia mengaku saya termasuk At-Taifah Al-Mansurah, maka ya, yang terpenting dari akuan adalah pelaksanaannya, hakikatnya. Saya seorang ahli sunnah, saya seorang At-Taifah Al-Mansurah atau termasuk At-Taifah Al-Mansurah. Harus sesuai dengan sifat-sifat yang telah disebutkan. Dan perlu diketahui, di sana ada subhat yang dilontarkan oleh orang-orang Khawarij bahwa At-Taifah Al-Mansurah itu ya syaratnya adalah harus mereka berjihad, berperang melawan orang-orang kafir. Iya. Jadi kalau sebuah kelompok itu belum berperang jihad, jihad dengan fisik ya, dengan senjata, seberapa besar pun dia mengerti terhadap ilmu agama, terhadap sunnah, maka dia belum disebut Taifah Al-Mansurah menurut mereka. Berarti menurut mereka, para ulama yang berjihad dengan ilmu mereka seperti Ibnu Baz, Al-Albani, Imam ya, Asy'ari Muqbil, dan yang lain dari ulama-ulama sebelumnya yang tidak berjihad, mereka bukan apa? Taifah Al-Mansurah menurut orang-orang Khawarij. Iya. Karena syaratnya menurut mereka harus jihad dulu, baru dia bisa tergolong At-Taifah Al-Mansurah. Ini ya adalah ya pentafsiran yang keliru. Tidak ada di kalangan ulama yang mensyaratkan At-Taifah Al-Mansurah itu harus berjihad terlebih dahulu. Mana buktinya? Tadi setelah kita nukilkan dari kata, dari ucapan para ulama, Imam Ali Ibn Madini, Imam Ahmad Ibn Rajab, Qadhi Iyad, dan yang lainnya di karangan para ulama. Tidak ada yang menyebutkan bahwa At-Taifah Al-Mansurah itu syaratnya harus berperang berjihad. Tidak. Nah, selesai pembahasan hadis ini. Baik, mungkin sampai sini saja ya, karena pembahasan berikutnya juga cukup panjang. Ya, intinya sekali lagi, di masa fitnah seseorang tidak akan mampu sendirian. Dia butuh teman yang saleh. Ya, sehingga di masa fitnah bergabunglah ya, bersamalah dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, bersama mereka At-Taifah Al-Mansurah, para ulama, orang-orang yang mengikuti ulama, orang-orang yang berjalan di atas sunnah. Dengan itu kita akan lebih aman ya, dari fitnah, dari terseret fitnah. Berbeda dengan orang yang menyendiri. Nah, berbeda dengan orang yang menyendiri, maka itu lebih rawan akan terbawa fitnah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.